Dan telah kita jelaskan pula hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam seputar permasalahan ini. Sehingga pada malam hari ini insyaallah taala kita melanjutkan ke hadis yang berikutnya. Berkata Al-Hafiz Abdul Fadl Ahmad ibn Ali ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitabnya Bulughul Maram, beliau menyebutkan hadis yang berikutnya masih dalam bab salatul jamaah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan Abu Sa'id Al-Khudri Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khazraji Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhura, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat pada para sahabatnya ta'akhura, yang dimaksud ta'akhur di sini yakni menjauh dari Nabi alaihi salatu wassalam. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, taqaddamu, majulah kalian, fa'tammu bi, lalu bermakmumlah kalian kepadaku, yaitu mengikuti beliau sebagai imam. Walyatamma bikum man ba'dakum, dan hendaklah mengikuti kalian orang setelah kalian, yakni orang yang berada di belakang saf yang pertama, kemudian yang berikutnya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini merupakan salah satu di antara sekian hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hukum dan adab dalam menegakkan salatul jamaah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabat itu menjauh, yakni mereka berdiri jauh dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dalam keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam pada saat itu, maka beliau melihat para sahabat jauh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, taqaddamu, majulah kalian, yakni mendekat dari al-imam. Maka di dalam hadis ini kita mendapatkan dalil bahwa disyariatkan bagi seorang imam yang memimpin salatul jamaah untuk memperhatikan kondisi makmum, perhatikan keadaan mereka. Dan itulah yang kita dapatkan dari sekian banyak riwayat-riwayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau memerintahkan para sahabat untuk meluruskan saf-saf mereka. Rasulullah alaihi salatu wasalam sebelum beliau bertakbir, beliau senantiasa melihat kerapatan saf dan lurusnya saf salat. Dan inilah yang seharusnya diamalkan oleh setiap imam. tidak cukup bagi imam hanya mengatakan sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufufi min iqamati shalah. Lalu dia tidak memperhatikan makmum. Ada sebagian imam dia menghadap ke kiblat sambil mengucapkan itu. Sawu sufufakum. Fa inna taswiyata sufuf min tamami shalah. Dia menghadap ke kiblat, dia tidak melihat kondisi makmum. Naam. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau benar-benar memperhatikan dan berusaha meluruskan, nanti akan ada penjelasan tersendiri tentang bagaimana cara lurus saf dalam menegakkan salatul jamaah. Yang jelas dari hadis ini kita mengambil dalil bahwa seorang imam benar-benar memperhatikan kondisi makmum. Jangan masa bodoh melihat makmum. Imam punya urusan sendiri, makmum dengan urusannya sendiri. Tidak demikian. Sebab imam kedudukannya seperti seorang pemimpin negara yang memimpin rakyatnya. Tentu sebagai seorang pemimpin dia akan selalu mengikuti keadaan rakyatnya. Apa yang mereka butuhkan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu diperingatkan, apa yang perlu dikembangkan dan seterusnya, maka seorang imam memperhatikan hal itu. Demikian pula dalam lingkungan jamaah yang kecil, yaitu dalam sholatul jamaah. Hendaknya seorang imam memperhatikan kondisi para makmum. Dan demikian pula para makmum senantiasa mendengarkan apa yang dikatakan oleh al-imam. Terlebih lagi, kalau yang demikian merupakan perkara-perkara yang disyariatkan. Maka lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat para sahabatnya terlalu jauh. Berdirinya mereka jauh dari Rasulullah alaihi assalatu wassalam. Maka beliau melihat. Lalu beliau pun mengajak mereka untuk melakukan yang sepantasnya dilakukan oleh para makmum. Di dalam hadis ini juga kita mendapatkan faedah bahwa dianjurkan bagi makmum untuk berdiri dekat dari imam. Dalam hal ini tentunya mereka-mereka yang berdiri di saf yang pertama. Semakin dekat dari imam, tentu semakin afdal. Maka Rasulullah alaihissalatu wassalam memerintahkan pada para sahabat, khususnya mereka yang berada di saf yang paling pertama, diperintahkan untuk taqaddamu. Taqaddamu, majulah kalian. Yani maksudnya mendekatlah dari imam. Jangan terlalu jauh. Maka di sini menunjukkan disyariatkannya bagi makmum mendekati imam. Dan tidak sepantasnya bagi makmum mereka berdiri di tempat yang jauh dari imam, sementara memungkinkan bagi mereka untuk lebih rapat lagi. Lebih merapat. Lebih mendekati al-imam. Para ulama menyebutkan apa faedahnya dan apa hikmahnya mengapa makmum diperintahkan untuk mengikuti apa mendekati imam. Di antara hikmahnya agar kemudian para makmum tersebut lebih mudah untuk mengikuti gerakan imam dengan melihat apa yang dilakukan oleh imam. Nah, kalau jauh tentunya lebih sulit. Demikian pula dalam hal pergantian imam. Mungkin saja imam tersebut memiliki udzur sehingga menyebabkan dia keluar dari memimpin salatul jamaah. Maka kalau terlalu jauh menyebabkan dia akan melangkah dengan langkah yang banyak. Ya. Dan dapat merusak salatnya, maka diperintahkan untuk dekat. Sehingga pada saat imam itu keluar, maka di belakang imam di saf yang pertama telah siap untuk menggantikan posisi al-imam dengan maju ke depan lalu kemudian menggantikan posisi al-imam. Demikian pula untuk mempelajari salatnya imam. Sebab semestinya yang menjadi imam adalah seorang yang mengerti tentang syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mengerti tentang ilmu sunnah. Nanti akan kita jelaskan kriteria siapakah yang pantas untuk diangkat sebagai imam dalam memimpin salatul jamaah. Maka di antara kriteria tersebut bahwa seorang imam harus mengerti. Nah, sehingga dia dijadikan sebagai contoh panutan bagi para makmum dalam menjalankan salatul jamaah. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk dekat dari berdirinya beliau sebagai imam dalam memimpin salatul jamaah agar kemudian salat beliau dicontoh oleh mereka. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim yang lainnya dari hadis Abu Hurairah di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam satu ketika salat memimpin para sahabat salat 2 rakaat. Beliau naik ke atas mimbar pada saat beliau mengerjakan salat berjamaah tersebut. Di atas mimbar beliau berdiri. Ruku dalam keadaan di atas mimbar, berdiri dalam keadaan di atas mimbar. Dan pada saat beliau hendak sujud maka beliau pun mundur lalu sujud di atas tanah. Dan demikianlah yang beliau kerjakan pada rakaat yang kedua. Maka setelah salam lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbalik pada para sahabatnya lalu beliau mengatakan innama fa'altu hadza lita'tammu bi wa lita'allamu salati. Sesungguhnya aku melakukan perbuatanku ini agar kalian bermakmum di belakangku dan kalian mengikuti atau mempelajari salat yang aku kerjakan. Maka termasuk di antara hikmah makmum mendekati imam adalah kita mengetahui apa yang dikerjakan oleh al-imam sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa makmum diperintahkan untuk mengikuti imam dalam gerakan-gerakan salatnya. Dan di dalam hadis ini pula terdapat isyarat anjuran untuk memilih saf yang pertama. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk mendekati imam, taqaddamu. Majulah kalian, maksudnya mendekatlah kalian dari al-imam. Maka semakin dekat dari imam, tentu yang demikian lebih afdal. Oleh karena itu, hal ini lebih ditegaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik safnya kaum lelaki dalam salatul jamaah adalah yang paling pertama. Yang paling pertama adalah saf yang terbaik. Yang paling buruk adalah saf yang paling terakhir. Sedangkan sebaik-baik safnya para wanita adalah yang paling terakhir. Dan yang paling buruk adalah yang paling depan. Sebab di dalam Islam diperintahkan untuk memisahkan kaum lelaki dan wanita, menghindari ikhtilaf, terjadinya pencampur bauran antara kaum lelaki dan wanita, sehingga wanita semakin terbelakang safnya semakin afdal, dan semakin di depan maka semakin buruk. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyebutkan bahwa saf yang pertama adalah saf yang terbaik. Demikian pula menyempurnakan saf yang pertama, yang demikian meniru saf-safnya para malaikat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini perkara yang sangat dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada para sahabat, "Lau tasuffuna kama tasuffun malaikatu 'inda rabbiha." Alangkah baiknya kalau kalian membentuk saf-saf di dalam salat seperti para malaikat membentuk saf-saf mereka di sisi Rabb mereka, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Wa kaifa tasufful malaikatu 'inda rabbiha?" Bagaimana itu para malaikat membuat saf di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rabb-nya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Yutimmuna as-sufufal awal." Mereka menyempurnakan saf yang pertama, kemudian yang berikutnya, yang berikutnya. Menyempurnakan saf yang pertama. Maka tidak diperbolehkan membentuk saf yang berikutnya dalam keadaan masih memungkinkan untuk menyempurnakan saf yang pertama. Yutimmuna as-sufufal awal wa itara as-sawna fi as-sufuf. Dan mereka rapat, lurus dan rapat pada saat mereka membentuk saf-saf di dalam salat tersebut. Demikian pula hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi sallallahu alaihi wa sallam, "Law ya'lamu an-nasu ma fi an-nida' was-saffil awwal thumma lam yajidu illa an yastahimu alaihi lastahamu." Kalaulah seandainya manusia itu mengetahui keutamaan azan, yakni keutamaan orang yang mengumandangkan azan, dan keutamaan saf yang pertama, kemudian mereka tidak mendapatkan saf yang pertama tersebut kecuali dengan cara diundi, maka niscaya mereka akan melakukan pengundian tersebut untuk mendapatkan saf yang pertama. Ini juga menunjukkan keutamaan seseorang. Kalaulah sekiranya manusia mengetahui saf yang pertama dari keutamaannya, dari kemuliaan orang yang senantiasa berada di saf yang pertama tersebut, maka kalaulah mereka tidak mendapatkan kecuali dengan cara undian, niscaya mereka akan melakukannya dengan cara diundi. Dalam artian mereka berebut untuk mendapatkan saf yang pertama tersebut. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'ala as-sufufil awal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mereka bersalawat. Mereka bersalawat, mereka mendoakan rahmat dan maghfirah kepada orang-orang yang berada di saf-saf yang pertama. Dan di antara faedah dari hadis ini, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan kepada makmum untuk mengikuti imam. Dari ucapan beliau, "Fa'tammu bi." Dan bermakmumlah, ikutilah aku. Yani sebagai imam. Maka di sini sama kandungan maknanya dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang telah kita sebutkan sebelumnya, yaitu hadis Abu Hurairah, "Innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan di dalam hadis ini juga anjuran bagi makmum yang di belakang untuk mengikuti yang di depannya. Tentu mereka yang berdiri di saf yang kedua sulit untuk mengikuti melihat imam. Saf yang ketiga tentunya mereka juga tidak melihat imam, dan begitu seterusnya. Lalu bagaimana cara mereka? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal ya'tamma bikum man ba'dakum." Dan hendaklah setelah kalian mengikuti kalian. Yani saf yang kedua mengikuti yang pertama dan begitu seterusnya. Naam. Mengikuti yang di depannya. Apalagi di saat mereka tidak mendengarkan suara imam. Nah, bagaimana cara mengikuti salatul jamaah? Yaitu dengan melihat jamaah yang di depannya. Nah, Adapun sekarang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita dengan adanya mukabbirus saut, pembesar suara yang jauh pun bisa mendengarkan. Tapi subhanallah, mungkin suatu saat mati lampu, mereka yang berdiri di saf yang terbelakang tidak mendengarkan. Gimana caranya? Maka mengikuti yang di depannya. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Hendaklah yang setelah kalian mengikuti kalian. Naam. Demikian pula halnya di saat kaum muslimin melaksanakan salatul jenazah. Termasuk di antara hal yang disyariatkan dalam pelaksanaan salatul jenazah, ketika seorang mengucapkan salam, yakni imam ketika mengucapkan salam, termasuk di antara perkara yang sunnah sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam, mengucapkan salam dalam salatul jenazah sirran, dengan suara lirih. Dengan suara lirih, diriwayatkan dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu dan yang lainnya, dengan suara lirih. Dalam artian salam itu tidak dikeraskan. Ya. Salam tidak dikeraskan. Assalamualaikum. Dengan suara yang kecil, ya. Ada yang mengatakan cukup didengarkan oleh yang di dekatnya saja. Nah. Lalu bagaimana kalau jamaah yang mengikuti salatul jenazah itu banyak, sehingga menyebabkan bersaf-saf, saf yang kedua, saf yang ketiga, saf yang keempat dan seterusnya, sehingga mungkin mereka tidak mendengarkan apa yang diucapkan oleh imam. Kapan imamnya salam, enggak tahu mereka. Nah, caranya bagaimana? Amalkan hadis ini. Amalkan hadis ini. Wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Yaitu dengan melihat yang di depannya. Melihat yang di depannya. Apabila mereka tidak mendengarkan imam mengucapkan salam. Dan inilah yang dikuatkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaihi. Ketika beliau ditanya, lalu gimana dengan yang di bagian belakang? Maka mereka mengikuti yang di depannya. Apabila mereka tidak mendengarkan suara al-imam pada saat mengucapkan salam. Sehingga tidak ada iskal, ya, tidak ada masalah. Pada saat imam mengucapkannya dengan sirran, dengan suara lirih, ya. Assalamualaikum. Mungkin yang mendengarkan hanya yang di dekatnya saja. Saf pertama. Saf kedua, mungkin tidak mendengar. Atau mungkin mendengar tapi dengan suara yang sangat kecil sekali. Samar-samar. Yang ketiga, lebih tidak mendengarkan lagi. Maka caranya amalkan hadis ini. Nabi sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Hendaklah yang setelah kalian yang berada di saf yang berikutnya mengikuti yang di depannya. Dan di dalam hadis ini juga terdapat dalil sahnya salat makmum. Sahnya salat makmum meskipun dia tidak mendengarkan suara imam atau dia tidak melihat al-imam. Bukanlah termasuk persyaratan di dalam sholat harus melihat imam. Sebab kalau ini menjadi syarat, gimana dengan saf yang kedua? Terlebih lagi saf-saf yang berikutnya, 3, 4 dan seterusnya. Tentu kesulitan bagi mereka untuk melihat al-imam. Nah, akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa apa yang mereka kerjakan sah. Meskipun mereka tidak melihat al-imam. Nah, dan perlu diketahui bahwa yang dimaksud melihat di sini adalah melihat secara langsung. Kalau seorang punya televisi misalnya, dia melihat Syekh Abdul Rahman As-Sudais memimpin salatul jamaah di Makkah, di Al-Ka'bah, di Baitullahil Haram. Ya, lalu dia buat televisinya naam besar sedemikian rupa sehingga ukurannya seperti ukuran aslinya, tetap tidak diperbolehkan dengan anggapan bahwa saya berdiri di belakangnya Syekh Sudais. Tidak sah. Karena bukan itu yang dimaksud. Bukan itu yang dimaksud. Dan lebih bodoh lagi sebagian mereka dari kalangan ahlul bid'ah. Ya, disebabkan karena kejahilan. Ditambah dengan sikap fanatik kepada imam atau yang mereka anggap sebagai imam. Seperti mereka dari kalangan Syiah. Ya, saking kagumnya mereka kepada tokoh mereka. Dan dia seorang fajir. Naam Al-Khumaini. Itu sampai mereka pajang. Sebagian mereka itu memajangnya di dinding mereka. Dan bahkan dihadapkan ke kiblat. Sehingga kalau dia sholat, sholatnya menghadap Khumaini. Sholatnya menghadap Khumaini. Naam. Jadi sedang sholat sambil melihat Khumaini. Dibuat foto yang besar. Lalu ditaruh di rumahnya. Ya, atau di tempat-tempat tertentu. Lalu mereka sholat. Sholat menghadap Khumaini. Allahul Musta'an. Bahkan yang seperti ini dikhawatirkan. Menjerumuskan mereka dalam syirik. Dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mereka yang tidak melihat imam. Boleh. Tapi dengan syarat. Saf tersebut harus menyatu. Dalam artian bersambung dengan saf-saf di depannya. Bersambung dengan saf-saf yang ada di depannya. Misalnya di dalam masjid ini. Nah. Ya. Tidak terpisah. Yang ini penuh, kemudian diisi lagi dengan saf yang berikutnya. Penuh, diisi lagi saf yang berikutnya. Terus sampai saf yang terakhir. Sehingga menyebabkan masjid itu dalam keadaan penuh. Bagaimana sholat mereka? Tidak ada masalah. Sholat mereka tidak ada masalah. Sah dalam hal ini. Nah. Dan bahkan dalam kondisi seperti ini. Diperbolehkan sholat di antara tiang-tiang. Sebagaimana yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Bahwa sholat di dalam masjid lebih afdal daripada sholat di luar masjid. Meskipun di dalam masjid harus ya sholat di antara tiang-tiang. Asal hukumnya, sholat di antara tiang yang menyebabkan terputusnya shaf, ini perkara yang makruh. Sesuatu yang dibenci. Kata Anas bin Malik, kunna nattaqi min hadha. Kami dahulu menjauhkan dari hal yang seperti ini. Yani, mereka menghindari shaf-shaf yang berada di antara tiang yang menyebabkan terputusnya shaf dalam melaksanakan sholat al-jamaah. Tapi dalam kondisi tertentu, apabila jamaah itu dalam jumlah yang banyak, misalnya pada sholatul jumaah, sehingga menyebabkan membludaknya jamaah, dan sebagian mereka sholat di luar, maka sholat di dalam, dalam keadaan sholat di antara tiang-tiang, itu lebih afdal, lebih baik daripada sholatnya mereka di luar masjid. Karena keutamaan sholat yang dikerjakan di dalam masjid. Lalu apabila telah penuh masjidnya dan tidak memungkinkan kecuali mereka harus sholat di luar, apa hukumnya sholat di luar masjid? Maka dilihat, apabila sholat atau shaf yang dibuat di luar masjid masih bersambung dengan shaf yang ada bersama kaum muslimin di dalam masjid, maka sholat mereka hukumnya sah. Salat mereka hukumnya sah. Dan bahkan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ta'ala menukil tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang sahnya salat mereka. Nah, yang jelas berusaha mendekat, taqaddamu. Ya, di luar masjid tapi dekat. Nah, terasnya penuh. Kemudian ditambah lagi yang berikutnya bersambung, sambungannya ke masjid. Maka ini tidak mengapa. Nah, dan masih saja para kaum muslimin mereka sholat di luar masjid, di halaman masjid dalam keadaan bersambung dengan sholatul jamaah. Nah, yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama, apabila yang di luar masjid itu ada pemisah yang menyebabkan terputusnya antara shaf mereka dengan saf yang bersama jamaah yang ada di masjid. Nah, misalnya dipisah oleh jalan. Ini masjid, kemudian terus membludak penuh, di situ ada jalan raya. Nah, seluruh halaman telah penuh. Nah, akhirnya sholatnya di mana? Sholatnya di seberang jalan. Nah, ini jalan raya, ramai. Orang berlalu-lalang di situ. Nah, kendaraan. Apa hukumnya? Sholat di seberang jalan. Dengan niat mengikuti imam. Dengan niat mengikuti al-imam. Maka ini yang menjadi khilaf. Yang menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Antara pendapat yang pertama, yang mengatakan bahwa sholat mereka tidak sah. Karena apa? Berbeda tempatnya. Berbeda tempatnya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh madhab Al-Hanabilah. Para pengikut madhab Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Mereka mengatakan bahwa tidak sah. Karena sudah berbeda tempatnya. Maka cari tempat yang masih berhubungan dengan masjid tersebut. Atau yang di luar masjid yang berhubungan dengan shaf-shaf salat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa salatnya sah. Salatnya sah. Dan pendapat yang kedua ini pun berselisih ya. Ada yang mempersyaratkan tapi dia harus mendengarkan imam. Naam, atau melihat imam. Ada yang tidak mempersyaratkan. Dan ini pendapat dari para pengikut Syafi'iyah, Al-Malikiyah. Naam, dan salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah taala. Walhasil wallahu taala alam dalam hal ini ya, yang zahir yang mendekati kebenaran adalah pendapat yang pertama, bahwa disebabkan karena terputusnya dan telah berbeda tempatnya, maka tidak diperbolehkan bagi jamaah tersebut mengikuti al-imam. Bagi shaf tersebut mengikuti al-imam. Nah, lalu gimana caranya? Apakah mereka bergabung mencari tempat-tempat yang memungkinkan bagi mereka untuk melaksanakan sholatul jamaah yang masih bersambung shafnya dengan jamaah yang ada di masjid? Naam, atau mereka menunggu ya, apabila sudah tidak memungkinkan hingga datangnya hingga selesainya, lalu kemudian mendirikan jamaah yang berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Karena berbeda tempat, bahkan sebagian mereka terlalu memperluas masalah ini ya, terlalu memperluas permasalahan ini. Di antara mereka ada yang membolehkan sholat di hotelnya. Ya, tentu bagi yang pernah umrah atau yang pernah haji, naam, itu hotel-hotel di sekitar haram luar biasa tingginya. Nah, sehingga untuk melihat imam mereka lihat meskipun setitik. Nah, mereka melihat imam dari tempat yang sangat tinggi sekali. Nah, maka di antara mereka ada yang mengatakan boleh. Sehingga mereka sholat di dalam hotelnya dengan niat mengikuti sholatul jamaah yang ada di haram. Ya subhanallah. Ya. Terputus shafnya. Sangat memungkinkan dia turun, iya kan? Dia tidak turun, melainkan menunjukkan kemalasannya dia. Nah. Ada yang bahkan yang memfatwakan para pembesar. Menteri Arab Saudi atau rajanya yang enggak perlu keluar. Sholat di dalam kamarnya saja. Nah, sebagian fatwa ahlul bid'ah. Dan ini pendapat yang jauh dari kebenaran tentunya. Dia harus turun, lalu kemudian mengikuti para jamaah. Nah, untuk mengikuti sholatul jamaah bersama imam, imamul haram. Adapun dia mengambil tempat tersendiri, nanti ada lagi mencari cara yang baru. Ya, dengan televisi seperti yang kita sebutkan, Kebetulan kan siaran langsung, live. Ya. Naam. Yang di sana Syekh Sudais mengimami kaum muslimin salat salat tarawih, dia ikut juga di Balikpapan. Naam. Punya televisi, akhirnya dia salat di depan televisinya. Salat di shof pertama di belakang televisi. Allahul musta'an. Ini batil yang seperti ini. Batil yang seperti ini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Walhasil, penting baik kaum muslimin untuk diberikan pencerahan ilmiah yang seperti ini, agar kemudian mereka tidak bingung dengan fatwa-fatwa yang kadang menjauhkan kaum muslimin dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan semakin membuat mereka mengerti tentang Islam, namun semakin buat mereka bingung. Ya, apa kalau mereka mendengarkan fatwa seperti ini? Sudah boleh sholat, ya, di kamarnya saja. Nah, akhirnya sudah. Kamarnya dianggap itulah haram, bagian dari haram. Dalam artian bagian dari masjid. Nah, padahal dia sedang berada dalam hotelnya. Nah, maka ini tala'ub. Tidak sepantasnya seorang bermain-main dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebagaimana halnya sebagian juga, ada yang menganggap sahnya azan dengan radio. Sahnya azan dengan radio. Jadi memutar radio Arab Saudi. Nah, begitu tiba waktu sholat, dikumandangkan lewat masjidnya. Tidak ada yang mengumandangkan azan ini, tapi yang mengumandangkan azan radio. Nah, ini tidak sah. Ya. Dia harus di masjid tersebut harus ada yang mengumandangkan azan. Ya. Yang mengumandangkan azan. Agar kemudian orang mendatangi tempat dikumandangkannya azan tersebut. Masing-masing masjid yang ditegakkan salatul jamaah padanya. Nah. Hal ini ma'asyiral muslim rahimakumullah. Hal-hal yang penting untuk kita ketahui. Dan di dalam hadis ini ada lanjutan. Yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Ada lanjutan. Peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari menjauh dari imam. Lanjutan dari hadis ini kata Nabi alaihi wasallam, la yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. La yazalu qaumun yata'akhkharun hatta yu'akhkhirahumullah. Senantiasa kaum itu mereka menjauh dan menjauh sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan mereka. Menjauhkan mereka dari rahmatnya. Menjauhkan mereka dari mendapatkan berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadis ini atau kesempurnaan dari hadis ini menunjukkan tercelanya. Dan tidak dianjurkannya. Saf-saf tersebut jauh dari imam. Ya, jauh dari imam. Apabila memungkinkan untuk dekat, ya, dalam batasan memungkinkan seorang itu untuk sujud, maka itulah yang dilakukan. Sehingga saf itu betul-betul rapat. Saf yang di depan dekat dari imam, kemudian saf yang kedua dekat dari saf yang pertama, dan demikian seterusnya. Kecuali apabila ada yang menyebabkan terhalanginya tersambungnya saf, ya. Seperti misalnya tiang, ya. Apabila kita mendekat menyebabkan terputusnya saf, maka yang afdal kita mundur sedikit, ya, untuk menghindari tiang-tiang tersebut sehingga saf itu tetap dalam keadaan tersambung. Man wasala saffan wasalahu Allah. Barang siapa yang menyambung saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyambung rahmatnya dan berkahnya kepadanya. Wa man qata'a saffan qata'ahu Allah. Dan barang siapa yang memutus saf, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutus rahmat dan barakah dari orang tersebut. Maka ini menunjukkan bahwa seorang dianjurkan mendekat namun dihindari tiang-tiang tersebut kecuali dalam kondisi di mana para jamaah itu membludak dan memenuhi masjid, maka diperbolehkan. Maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah yang kita jelaskan pada pertemuan kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu kepada kita sekalian dan membuka wawasan ilmiah kita khususnya dalam pelaksanaan salat al-jamaah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.